تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna Abu Musa al-Anazi qala haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi ini al-Basri, imam besar penduduk Basrah. Qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj atau Bistam al-Basri an Abdul Rahman ibn al-Qasim an abihi al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu bibi, apa namanya, nenek beliau ya, karena Muhammad itu saudara perempuan dari saudaranya Aisyah, dan beliau ini putra dari Muhammad. Oh, berarti keponakannya ya, Aisyah adalah bibinya. Baik, makanya dia tahu Aisyah itu apa yang beliau lakukan. Karena tasumud dahar pada karamithlahu. Kemudian kata beliau, haddathana Ahmad ibn Isa, ini al-Misri, orang Mesir. Qala haddathana Abdullah ibn Wahab, Abu Muhammad al-Misri. Qala akhbarani Amr ibn al-Harith. Amr ibn al-Harith al-Misri, ini orang Mesir. Sebenarnya Amr ini kalau tidak disebut ibn al-Harith pun kita tahu bahwa dia adalah Amr ibn al-Harith. Sebab kaidahnya kalau sanad Mesir meriwayatkan dari Amr di tingkatan ini, itu Amr ibn al-Harith. Kalau ada Israel, Yunus meriwayatkan dari Amr, itu berarti Abu Ishaq as-Sabi'i, Amr ibn Abdillah yang sudah berlalu. Kalau ada penduduk Mekah meriwayatkan dari Amr di tingkatan itu Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Kalau ada penduduk Kufah meriwayatkan dari Amr, itu namanya Amr bin Murrah. Amr bin Murrah. Jelas ya? Baik. Jadi itu kaidah umum ya, dimaklumi di dalam ilmu riwayat. Kata beliau, anna Abdurrahman ibn al-Qasim haddathahu anna abahu haddathahu anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tasumud dahar wa la tuftiru illa yawma adha au yawma fitrin. Ya. Jadi beliau bercerita, Al-Qasim ini ya, ini sudah dua versi ya, Urwah keponakan Aisyah, terus Al-Qasim keponakan Aisyah juga yang kedua. Semuanya bercerita bahwa Aisyah itu puasa setiap hari, dan berbuka kecuali Idul Adha dan Idul Fitri saja. Dan maksudnya di sini Idul Adha bersama dengan Ayyamut Tasyrik tentunya.